Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ حَاضِرِينَ قَوْمَ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابَ الشُّكْرِ كَبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Sampai pada penyebutan tentang beberapa sifat Nabi yang terdapat dalam kitab suci Taurat ataupun yang lainnya disebutkan dalam kalimat yang berikutnya pada halaman ke-8, wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ata. Di antara sifat Nabi kita adalah seorang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Akan tetapi Nabi kita memaafkan dan memberikan ampunan kepada orang yang berbuat jelek kepada beliau. Walai yaqbidullahu hatta yuqima bil millatil auja. Dan Allah tidaklah mencabut nyawanya beliau sampai beliau telah meluruskan kembali akidah yang telah rusak sebelumnya. Biayakulu, akidah yang rusak kemudian diperbaiki sampai mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Fayaftahu biha a'yunan umyan, maka dengan dakwahnya beliau terbukalah mata-mata yang tadinya buta bisa melihat kembali. Maknanya bukan buta betulan, tetapi buta tentang tauhid, buta tentang la ilaha illallah, tidak mengerti tentang kebenaran, tidak mengerti tentang tauhid. Maka dengan dakwahnya Nabi yang tadinya orang itu jahil, buta, tidak tahu tentang itu, kemudian menjadi bisa melihat kenyataan yang hak itu hak dan kenyataan yang batil itu sebagai batil melalui dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzanan summa, demikian pula melalui dakwah beliau membikin telinga-telinga yang tadinya tuli tertutup bisa kemudian mendengar kembali. Wa quluban ghulfa, dan juga bisa membuka hati yang tadinya telah tertutup. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perhatikan ke sini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi kita alaihissalatu wassalam memiliki jiwa yang sangat baik. Di antaranya adalah wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini sifat yang mulia. Sifat yang sangat terpuji. Kebanyakan kita itu kalau disakiti, kepenginan apa Pak? Balas. Nek bisa, sing luwi. Nah. Itu kalau kita. Nabi kita memiliki jiwa pemaaf. Suka memberikan maaf. Sebagaimana ketika beliau berdakwah, di awal-awal dakwahnya disakiti, dilempari batu, kerikil, dilempari bahkan sampai kotoran. Ketika beliau dakwah ke kota Taif, yang tidak begitu jauh dari kota Mekah. Ternyata penduduk kota Taif di waktu itu menolak dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tingkatan melempari dan meludahi dan menyakiti fisiknya beliau. Sampai-sampai datang malaikat untuk memberikan tawaran, jikalau engkau mau, aku akan hancurkan mereka dengan aku belah gunungnya dan aku tumpukan kepada mereka. Tetapi Nabi kita pemaaf. Nabi kita mengatakan, jangan. Saya berharap dari keturunan mereka nanti orang-orang yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya, mboten jengkelan Pak. Nek jengkelan, ngapuran ini jengkelan mboten jenengan Pak. Mbok kesuh kok. Nek jengkelan ini gampang jengkel, gampang kesuh, berat memaafkan. Apalagi kalau itu terasa menyakitkan. Guling maaf nambuh kapan? Antek mati beta sih. Ndak perkara nih Pak. Iya, kelingan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah dalam rangka mengajarkan budi pekerti yang paling mulia. Jadi kalau ditanya, siapakah orang yang paling mulia akhlaknya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang mengatakan yang paling mulia akhlaknya A, B, C, D. Tidak disebut Nabi kita. Maka itu pasti salah. Pasti salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul pasti di atas akhlak yang besar. Pasti dalam akhlakul karimah yang paling 'adzim. Paling besar. Sehingga jangan sampai kita mengatakan budi pekerti ketimuran kita ini, adat istiadat kita ini lebih luhur, lebih baik daripada sifat dan akhlaknya Rasul. Jangan. Itu salah jenengan, Pak. Memang adat ketimuran ini budayanya santun, alhamdulillah. Baik akhlakul karimah, tetapi yang menjadi takaran akhlakul karimah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Nabi kita disebutkan dalam hadis yang sahih, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sunyatak lain aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, jauh berbeda antara syariat Islam dengan akhlakul jahiliyah. Akhlakul jahiliyah dikatakan jahiliyah dikarenakan mereka luar biasa dalam keburukan. mereka pezina, mereka khumar, pemabok, mereka pencuri, bahkan pembunuh, bahkan anak perempuan mereka dibunuh hidup-hidup. Jahiliyah. Sehingga barang siapa yang mengatakan Islam ini adalah produk Arab, itu salah kaprah. Islam ini adalah terlumuri dengan budaya Arab, salah kaprah. Karena Islam ini mengajarkan akhlakul karimah, yang mana di zaman itu manusia tidak di atas akhlakul karimah. Bisa dipahami hadirin? Karena ada orang yang mengatakan Islam ala Arab, lebih baik Islam ala Nusantara yang akhlaknya mulia. Salah Anda. Takaran akhlakul karimah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan Nabi kita mengajarkan agama wahyu, bukan agama budaya, bukan diambil dari leluhur bangsa Arab. Tidak ada ucapan Nabi berkata nenek moyangnya, itu tidak ada. Allah sendiri yang memberikan persaksian itu kepada kita. Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali mengikuti yang diwahyukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, Qul attabi'u in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Sesuatu yang tidak diwahyukan, tidak diajarkan. Sesuatu yang tidak diwahyukan, tidak akan diamalkan. Harus kita meyakini seperti itu. Karena ini kalam Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan Nabi mengajarkan budaya Arab. Lah budaya Arab apa wahyu? Bukan. Ini penyimpangan yang sangat dahsyat. Yang menyimpang terhadap ayat Al-Quran. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai Rasul memperbaiki akhlaknya orang Arab di waktu itu. Menyempurnakan akhlak manusia yang Allah berikan. Menyempurnakan, membuat mereka supaya baik. Bukan hanyut dengan kebudayaan atau tradisi bangsa Arab yang jahiliyah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga marilah kita mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran beliau adalah wahyu. Yang namanya wahyu itu tidaklah terbatasi oleh batasan-batasan wilayah. Tidak terbatasi oleh daerah. Tidak terbatasi. Kita ini timur mana, Pak? Ajat ke timuran kalau sana timur tengah. Kita timur tenggara apa ya, Pak ya? Ya. Atau kita ya kengetanan lah, Pak. Kau muslimin rahiman jami'an. Sebagai muslim tidak terbatasi dalam melakukan keagamaannya. Sebatas saya wong Islam Indonesia ya model Indonesia. Tidak. Apalagi saya wong jadi jajar ya model jadi jajar. Lah model jadi jajar isinya yang apa, Pak? Ana Rasulullah mriki napa? Tidak ada. Kita ini muslim yang beragama dengan agamanya Allah, maka kita mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan walayyakbidahullah, dan Allah tidaklah mencabut nyawanya beliau sampai agama ini lurus. Agama ini di atas tauhid. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mengikutinya. Perhatikan kaum muslimin. Ini penting untuk kita sedikit sampaikan. Allah tidaklah mencabut rasulnya. Yaitu mematikan rasulnya. Kecuali agama ini telah sempurna. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum al-islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Aku telah sempurnakan agama kalian. Dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama. Sehingga kaum muslimin, dengan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi kita tidaklah dicabut nyawanya kecuali semuanya telah disampaikan secara sempurna. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang ketinggalan. Ini harus kita imani, harus kita yakini, harus kita percayai. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Karena kalau kita meyakini hal ini bahwa agama itu telah sempurna, yang menyempurnakan adalah Allah, zat yang sempurna. Artinya berarti tidak lagi membutuhkan tambahan. Tidak lagi membutuhkan revisi. Tidak lagi membutuhkan perubahan atau modifikasi. Sebab apa? Sudah sempurna. Yang menyempurnakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Enggane pun sing nyempurnakan menungsa. Umpamane pun agama sempurna karena wis dirembuk biyen. Ya. Orang akan berpikir kebetulan biyen. Sing nyempurnakna wong siki jamane lain. Ya kita berembuk maning, disempurnakna maning. Seperti halnya contohnya kurikulum umpamanya. Setiap tahun ada yang ganti, bahasa mereka penyempurnaan kurikulum. Tiap tahun penyempurnaan lah wingi sempurna purung-urung. Wingi sempurna karepe wong wingi. Siki beda maning. Ganti tiap tahun menterinya ganti pula Pak. Kurikulum disempurnakan, disempurnakan. Ya wong kene gawean ngomong yang ngono. Yang namanya apalagi ilmu pengetahuan dunia, perkembangannya pesat. Dulu orang mengatakan partikel yang paling kecil atom atau molekul. Nah niki mumeti Pak. Ya sebab ora keton sih nggih. Krungu cok. Kecuali nek dibuktikna dia kuruh lah paling cilik lah niku. Berubah-ubah zaman itu. Karena ilmu-ilmu tentang duniawi. Tapi kalau ilmu tentang agama. Di mana agama ini bukan bikinan manusia. Agama ini yang menetapkannya siapa Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Sana semenungsa. Tentu saya ngapa kau wajib niku. Allah sih mewajibkan. Kenapa ini haram, kenapa itu haram, dilarang? Karena Allah yang mengharamkan. Terus agama ingkang kados menika meniki agama wahyu dari zaman dulu sampai hari ini tidak mengalami perubahan karena wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu menika pun terputus. Boten malah wonten perubahan. Nek di zaman Nabi, ngertos nek nggih Pak, nggulo bahasane campuran. Boten saged alus banget. Ya sebisane lah wong Jawa ning angel ngomong Jawa. Oh, sini iki Pak. Di zaman Nabi, wae kaum muslimin tesi wonten kemungkinan nasih wa mansukh. Nasi wa mansuniku nopo pakartosipun. Ada hukum yang dihapus dan diganti dengan hukum yang lain. Karena Pak wahyu masih turun. Allah masih berkehendak begini, begitu. Yang mengganti dan yang merubah bukan Nabi. Tetapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah dihapus satu hukum atau diganti satu hukum illa kecuali kami berikan hukum yang lebih baik lagi. Itu terjadi ketika Nabi masih hidup. Perubahan dan pergantian. Ini dia. Adapun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu telah terputus, maka agama Islam telah sempurna, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, dan tidak pula adanya modifikasi. Modifikasi itu dicampur-campur, Pak. Perubahan diganti-ganti. Atau pengurangan atau penambahan, tidak ada. Sehingga dari zaman dulu sampai sekarang, ya sudah sempurna. Disebutkan hal ini oleh sahabat Nabi, Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la yatiru ta'irun fil hawa illa zaqarna minhu ilman. Tidaklah satu burung pun terbang di angkasa kecuali Nabi telah menyebutkan ilmunya. Ini ungkapan dari beliau, ungkapan hiperbola, mubalaghah, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, agama yang sudah lengkap, lengkip, sempurna tanpa adanya kekurangan sama sekali. Bagaimana hukumnya? Kalau ada orang membuat sebuah ibadah yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi, menemukan sebuah ibadah, tata cara ibadah yang dianggap oleh dia baik, yang dianggap oleh dia saleh, ternyata ketika diteliti Nabi tidak pernah mengajarkannya. Lah niki pripun berarti Pak hukumnya, Pak? Hukumnya diterima mboten? Dimasukkan ke dalam agama Islam napa mboten? Mboten. Amargi napa? Agama pun sempurna. Nek panjenengan nemukna sebuah amalan kemudian dianggap olehmu itu adalah amalan saleh, kemudian dimasukkan ke dalam Islam, niku berarti nambahi. Wong Rasul orang tidak mengajarkannya, tidak mencontohkannya, tidak melakukan seperti itu. Kok jenengan ngomong jenu bagian Islam? Islam kangen dikiye. Wahyu itu. Al-Quran betul nonton, hadis betul nonton, Nabi tidak pernah melakukan itu. Kok jenengan ngamalakan? Lagi si kangen di. Itu berarti bukan dari agama Islam. Mbok menawa. Mbok menawa diterima. Mbok menawa main. Mbok menawa becik. Maka hadirin kaum muslimin, mereka yang melakukan seperti itu, ditanyakan kepada mereka ayat tadi. Jenengan jane meyakini Islam goi sempurna apa urung? Ya sempurna. Nenek sempurna ngap? Kok ngapa ditambahi wong sempurna? Si nyempurna nan menika Allah, Pak. Maha sempurna. Lah jenengan kok nyempurna nan maning? Lebih hebat berarti apa ya? Begitu ya kaum muslimin rangkemian. Sehingga sangat berbahaya sekali orang-orang yang melakukan sebuah amalan begitu diteliti ternyata tidak ada sunnahnya dari Nabi, dia tetap mengamalkannya, maka ditanyakan kepada dia, Islam itu sudah sempurnakah atau masih kurang sehingga butuh ditambah olehmu? Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita tidaklah meninggal dunia kecuali Islam telah sempurna. tauhid was sunnah telah sempurna. Kita masuk ke yang berikutnya. Warwal Imam Tirmidzi fil Jami'. Al Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Al Jami'. Al Jami', yakni Sunan Tirmidzi. Wa Syama'il juga dalam kitab Syama'il karya Imam Tirmidzi. Wal Imam Ibnu Majah fi Sunan juga disebutkan pula oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Sebelum kita masuk, ada kalimat sunan di sini, Bang. Sunan cinta niki? Hah? Sunan Ibnu Majah apa Sunan Bonang? Supaya paham, kita katakan bahwa as-sunanu itu jamak dari as-sunnatu. As-sunnatu adalah sunnah Nabi. Buku yang mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi itu disebut dengan as-sunan. As-sunanu kumpulan sunnah-sunnah Nabi. Kata jamak kalau bahasa Indonesianya. Nah, adapun kalau Sunan Gunung Jati dan yang lainnya itu dari kalimat mana? Wallahu a'lam. Ya. Sehingga jangan kita terkaburkan di sini. Jeng anak Sunan Ibnu Majah ya, saya ngerti ku Sunan Guru Sanga. Mungkinnya Sunan. Ini Sunan judul kitab. Sunan Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ini judul-judul kitab yang dikenal dengan Kutub Sittah, kitab-kitab enam yang menjadi sandaran kaum muslimin sedunia. Dari zaman dulu sampai hari ini, kaum muslimin merujuk agamanya kepada kitab-kitab tersebut. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Sunan Al-Baihaqi, karya Imam Baihaqi, itu kitab-kitab induk yang terdapat dasarnya di dalam kitab tersebut. Hadis Nabi yang begitu banyak. Ya. Sehingga jangan kita kacau pikiran kita. Ngaji nangkanya juga anak sunannya lho. Nah. Jadi jangan. Kita bukan pakai sunan itu. Sunan yakni jamak dari as-sunnah. Bisnadin sahihin dengan sanad yang sahih. An Anas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anahu qala, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan. Jadi yang akan kita baca adalah ucapannya Anas ibn Malik, sahabat Nabi. Lamma kana al-yawmul ladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu shay. Falamma kana al-maut alladhi mata fihi أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأيدي وإنا لفي دفنه حتى انكرنا قلوبنا. Disebutkan oleh Imam Anas bin Malik, sahabat Nabi, beliau mengatakan, tatkala di hari Nabi SAW masuk ke kota Madinah, maka bersinarlah segala sesuatu yang ada di kota Madinah. Dan tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, di hari itu gelaplah segala sesuatunya. Walamma nafatna an Rasulillah al-Aidi, maka tatkala kami mengubur Rasulullah SAW, kami mengingkari hati-hati kami. Maknanya adalah bahwa kami ini begitu cintanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami pun mengingkari apakah benar kami sedang menimbun jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ini saking cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, perhatikan pada ucapan Anas ibn Malik ini menerangkan kondisi situasi yang ada. Bahwa ketika Nabi masuk ke kota Madinah, penduduk kota Madinah yang sudah muslimin bersuka cita. Karena petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala telah datang di tengah-tengah mereka di kota Madinah. Yang mana di waktu itu daerah tersebut dikenal dengan Yathrib, bukan Madinah. Setelah Nabi datang ke kota Yathrib, Nabi mengganti dengan kalimat Al-Madinah. Sehingga dikenal Madinatun Nabawiyah, Madinah, kotanya Nabi alaihissalatu wassalam. Cuma sekarang diganti dengan beberapa orang mengatakan Nabi Al-Madinatu Al-Munawwarah. Persis kayak Cilacap. Artinya apa? Bercahaya. Al-Madinah Al-Munawwarah artinya Madinah bercahaya. Nah, Cilacap bercahaya. Sama dalam hal bercahayanya. Bedanya kaum muslimin jauh sekali. Madinah satu tempat yang disebutkan oleh Nabi Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Akan kembali ilmu ke kota Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke lubangnya. Madinah memiliki keutamaan sejarah perjuangan Nabi alaihissalatu wassalam yang bisa kita buktikan sampai hari ini kebenaran dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ini dia. Madinah kaum muslimin, pusat kepemerintahan di zaman Nabi, bukan Mekah. Nabi walaupun sudah haji ke kota Mekah, hajat wada, beliau tidaklah kemudian mukim di kota Mekah. Tetapi beliau kembali ke kota Madinah. Sampai beliau meninggal dunia di kota Madinah. Nah, Anas bin Malik mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, maka semuanya menjadi terang benderang. Yang dimaukan di sini bukan berarti benda-benda menyala. Ya? Bukan. Tetapi kondisi kehidupan di kota Madinah di atas hidayah. Petunjuk. Semuanya baik dan baik. Sampai sempurnanya syariat Islam di Madinah. Adapun di kota Mekah, Nabi 13 tahun di kota Mekah. Syariat yang ada di kota Mekah adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan ibadah sholat. Zakat itu belum diwajibkan ketika masih di Mekah. Puasa juga belum. Haji juga belum. Dan ibadah yang lainnya belum. Semua syariat sempurnanya adalah di kota Madinah. Sehingga dalam kehidupan Nabi menyinari Madinah dan masyarakat yang ada di kota Madinah. Yang kita maksudkan di sini kaum muslimin adalah para sahabat Nabi menjadi mulia itu dikarenakan mereka meniru jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, dikarenakan Nabi ada di tengah-tengah mereka. Mereka langsung belajar dengan Nabi. Langsung melihat Nabi beribadah. Langsung mendengarkan sabda Nabi. Langsung. Ini dia mereka wa kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu Anas Malik mengatakan bercahaya Madinah karena hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di waktu itu belum ada PLN. Nah, belum ada PLTU atau yang lainnya. Masih gelap. Pakainya api. Tetapi hati-hati mereka bercahaya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkanlah para ulama kita, umat sekarang ini tidak akan mungkin menjadi baik kecuali jika kita mengamalkan amalan dan meyakini keyakinan yang ada di zaman para sahabat. Yakni petunjuk yang diajarkan oleh Rasul kepada mereka. La yasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan mungkin baik umat ini kecuali umat ini berpegang teguh dengan ajaran yang telah memperbaiki umat yang pertamanya. Dulu para sahabat jahiliyah, Pak. Mayoritas mereka adalah jahiliyah. Menjadi mulia dan bahkan menjadi sebaik-baik manusia. Kuntum khairu ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Yang Allah keluarkan bagi kehidupan manusia. Itu kenapa? Dari jahiliyah terpuruk. Musyrikin. Akhlaknya buruk. Pezina dan khumar. Pemabuk, penjudi berat. Bisa menjadi sebaik-baik manusia. Tak lain dikarenakan melalui bimbingan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ajaran yang bisa merubah kondisi. Sebuah ajaran yang bisa membuat mereka baik. Dari tadinya terpuruk. Sampai menjadi manusia yang terbaik. Khairul nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasi. Atau dengan lafaz hadis yang lainnya. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi. Bukan karena mereka itu orang-orang kaya. Bukan. Bukan pula karena mereka orang-orang Arab. Bukan. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga dari bangsa Arab. Tetapi tidak mulia. Yang memuliakan mereka karena tauhid. Yang memuliakan mereka karena ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah. Nah kita umat yang datang setelah mereka bisa menjadi baik jika kita mengikuti ajaran yang ada di waktu itu. Kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita tidak mengikuti jejak langkahnya mereka, kita akan menjadi buruk, jelek, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan penyimpangan dan kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimahum jami'an. Agama, nek panjenengan taken agama gue jane, kalau dikatakan dengan bahasa lahir, lahirnya kapan sih? Kemunculan agama Islam kapan sih? Jawabannya, wahai kaum muslimin, lahirnya Islam, munculnya Islam adalah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangsur-angsur. Boten gludak satu kali, ngerti gludak, Pak? Kayak duit baik gludak begitu. Bukan, tetapi apa? Berangsur-angsur. Sampai sempurna baru beliau wafat. Disebutkan oleh para ulama kita di antaranya Imam Malik dan yang lainnya, malam yakun hina idin dinan fala yakunu yawma idin dinan. Perhatikan kalimat ini. Apa saja yang di zaman itu bukan termasuk dari bagian agama, maka di hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Kenapa? Karena agama tidak berkembang. Agama tidak bertambah. Apa saja yang di zaman Nabi dan para sahabat itu sebagai agama, ya itu saja. Hari ini kita mengarang-arang yang bukan sebagai agama di zaman itu, maka ini bukan bagian dari agama, walaupun kamu menganggap itu sebagai amalan baik. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Sehingga agama kita ini, wahai kaum muslimin, sekali lagi, bertambahnya zaman, bertambahnya teknologi, itu tidaklah menyebabkan berubahnya agama kita. Pola pikir orang, ra'yu manusia, tidaklah merubah agama kita. Bahkan Umar bin Khattab jauh-jauh hari, saya mengatakan jauh-jauh hari, yakni semenjak beliau masih hidup tentunya, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, beliau mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'yi, fainum ada'u sunnah, hati-hati kalian dari mereka-mereka yang beragama dengan akal. Beragama dengan akal. Logika rasio. Hati-hati. Fainam a'da'u sunnah. Karena mereka itu adalah musuhnya sunnah. Kenapa kok mereka itu musuhnya sunnah? Dikarenakan apa? Umar menyebutkan alasan. A'yadhumul ahadithu ayahfaduha. Mereka terasa berat untuk menghafalkan sunnah-sunnah Nabi. Terasa berat untuk belajar sunnah-sunnah Nabi. Faqalu bira'yihim. Hal ini mengakibatkan mereka berbicara tentang agama dengan akal. Bukan dengan wahyu. Tapi dengan logika dan rasio. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Kenapa orang yang berbicara agama dengan akal itu sesat dan menyesatkan? Karena agama kita ini wahyu. Kita hanya membaca dan mengamalkan. Memahami, memasukkan kepada hati kita, kepada akal-akal kita. Sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Nabi-Nya. Sesuai dengan praktek beliau dengan para sahabat. Apa yang kita dapati dari wahyu, kita yakini dan kita amalkan. Itu agama. Tapi kalau orang yang tidak belajar tentang ayat, tidak mau menghafal hadis Nabi, isinya apa, Pak? Utaknya isinya apa berarti? Yang masuk kepada dia, sesuatu yang di luar wahyu. Masuk kepada dia mungkin animisme, dinamisme. Masuk pada otaknya dia mungkin kejawen atau klinik. Mungkin masuk kepada dia pemikiran-pemikiran animisme, dinamisme. Pemikiran Yunani, Persia, Romawi. Utak itu kaum muslimin. Apa sih melebu? Informasi apa teng-teng-teng-teng-teng disembunyikan atau disimpan. Keluarnya pun tidak jauh dari apa yang masuk. Ini benar maka? Yes. Kalau yang masuk Al-Quran, yang masuk hadis Nabi, sunnah Nabi, maka dia akan berbicara sesuai dengan ayat dan hadis Nabi. Karena yang memenuhi hati dia, memenuhi memori otak dia, ayat dan hadis Nabi. Maka dia akan berbicara dengan wahyu. Tetapi ketika otaknya kosong dari wahyu, maka yang akan dibicarakan oleh dia sesuatu yang tidak ada dasarnya. Bunyi sadar, ya? Belum berapa bisa? Masih, ya? Berapa menit? 3 menit? Rembukan ini, Deneng, Pak. Nyang-nyangan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan di akhir kalimatnya bahwa kami di hari di mana Nabi kita meninggal dunia bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam. Dari sini kaum muslimin, kita meyakini Nabi kita telah meninggal dunia. Ada beberapa orang yang memiliki keyakinan yang aneh. Mereka mengatakan bahwasanya ruhnya Rasul bisa hadir di Majlis Salim. Sehingga mereka menamai Majlis Salimnya mereka Majlis Salim Rasul, Majlis Rasulillah. Mereka diam sejenak, menginginkan cipta, meyakini rohnya Nabi sedang duduk di tengah-tengah mereka. Hadirin kaum muslimin, ini keyakinan yang menyimpang. Tidak ada nasnya yang seperti itu. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang meyakini seperti itu. Mari kita menginginkan cipta, Rasul lagi datang nih. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Rasul telah meninggal dunia. Ini membuktikan bahwasanya beliau manusia biasa. Bukan Allah beliau, bukan Tuhan, bukan sesembahan, bukan malaikat. Beliau bashar, manusia biasa yang pada waktunya akan meninggal dunia dan sudah meninggal dunia. Ini dia. Maka ya kaum muslimin, di saat wafatnya Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an menguluskan pedang, siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu wasallam telah meninggal dunia, saya akan tebas lehernya. Yani kondisi yang sangat sangat-sangat genting, mencekam, karena Nabi ini orang yang paling dicintai meninggal dunia. Tampil Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Faman kana ya'budullah fa inna Allah hayy la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu yamut. Fa innahu qad mata." Barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Muhammad sallallahu wasallam telah meninggal dunia. Beliau sebutkan ayat, "Afa in mita aw qutila in qalabtum ala aqabikum?" Apakah jika Nabi meninggal dunia atau terbunuh dalam perang, kemudian kalian akan kembali kepada masa jahiliyah? "Innaka mayitun, thumma innahum fi innaka mayitun wa innahum mayitun." Engkau akan menjadi mayit wahai Muhammad sallallahu wasallam, sebagaimana mereka manusia yang lain akan menjadi mayit juga. Ayat ini disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab tertegun mendengarkannya seakan-akan baru mendengarkan ayat itu. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita manusia biasa, sehingga jangan kita berdoa kepada beliau, memohon kepada beliau. Kalau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.